بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الأحد الصمد المنفرد بالجلال والجمال والكمال، الذي خلق الخلق ليعبدوه وحده، فأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة، حتى تركهم في محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. أرد شكر جيدة كنت يدعون يسر أن الله تبارك وتعالى أمير الضمان لأكد دمر سبرا كنت جل وعلا في إرهب ويوك من مكانتكم ويهن كبيرات جمع يمس ونافي غيرا كرم خوفهم بفرق ليعبدون أولي واحدون dalam al-qadah dan dalam al-qadah kasih sayang Allah dan ibu kantukun hara kasih dikul mojok dan ma'ubukun ala inar maghah kudu wa bisa sayi usudi nalar maka muholi uyum jinil kudu liya dada maku siya kenyin siya nalar kenyin amma sedem kumku uyidi uyala nalar kenyin amma sedem kumku hawra namu kutbukito haram Allah wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tidak sodi ayyot nama'un tidak sedi ayyot sinin alanggal وتوكي مولانا من الله سبحانه وتعالى قولي جميعا نيوتي نيوتين وصف نلعب على الصلاة والسلام على نبيوتي نيران هذا أجال مصدر سوانا إبوال الهنتي من الله من الجنة ممكن لن يمر ممكن هنا فتكر هذا سيدان ترى الله سبحانه وتعالى يقول بأكورك وقول مصدرك ويضط أن بعد مونلفة مكموه أن لا مونلفة ينبموه ara no ci ko dem na tiri non tarma ko wona men tebbe wona la yete men men no do ci kire tay Allah subhanahu wa ta'ala woni ballo ara ni no yewi to e yoga e dum nan le da fa jama'a min yande e mudu ara ko ko nan dewi ba do sala hadin al umma kan do ne jama'a ko ma tay no jazallahu khairan man ahda ilayya qulubi Benda ya Allah Subhanahu wa taala wa kum ajara kala onel do dalam fal jara dayir mithi yang atu nahar maale ko mai wa dinam ko man ko fal jara dewani mudu ko ko uru mai do kan tan ni gela nyanda ko mai ko hala ko min se fal jara dewan mai mudu ne sabu ko aku ko yela na ko sikai o arke tan aduna akan dan fal jara dan nanti kai dum do amin dinama ka aduna do ara dum na kai jul ogan ko insyaallah Subhanahu wa taala wi وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وهي أن لنتين رغل ما خيطل كبير هرأي جلقه سيو أن لنتين نهت مؤنداته سيو مده هرأي تجينا دو مؤمنين دو كين جلقه أن لنتين باول بني آدم وشكركم الخطأ والنسيان ونلعب صلى الله عليه وآله وسلم بماتر كل ابن آدم خطأ ما من كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لماك بني آدم فوق قلبه قبر مؤكد أنهم يقلجا لأنهم فوق من توبا برسوط ما أن بقلبي أرى سلوك سوي سبدا لنا ويسر في أمن تنبل يضع قلب ريج لتوقع في إلول لشريع جلق بن وعب بن فاد إذن ترى الله سبحانه وتعالى نفر يوتر من يوتر نفر يوتر من نفر جلق بن فوق أرى في سيد الله سيدني arai annin tin bal faljere wiiden kaaduma do jamaa fohino haldi fotti ngur dan dan bi mala hay to tay wawla ka ka dengal taw den yo lisan al khaliqu wa lisan al khaliqu den wo kengal bani adam no wora yi to dengala gollal bi mala dengal golle makko de kadi hino golla yi golle fedo arai dengal golle de hino holli sala falji ta ka aduna do to yewi ke yi hum aduna awal karai ajabati padan de dab misal ne ko silau ni ko naunare o sampi di e mayre na o sampi dale mayre gayri ne o kan yida naunare e der tan mo go so he bi harawne bi tum ko na ko yeli so yeli kalapta dokter jengo holi oleh rokalian ondari kami makulu. Ini menamar menjadi nama dari giron ni nabi kami kadi timai. Lawal kadi insya Allah mendarat dokter kadi timai. Kononon harai nuwu di sini di tangsa dahal di cerdak. Sinar menamar menjadi kata tu. Harai orang nak menamu masalah demi kuda. Harai ko hukawo ko hukmu ni di sini awal ya kuda. Nabi Omni jadikan kau jauh dari lantau ke dua kahat tu. Karena hanya kerjanya macam ko awal kamu, ko awal kamu, ko hanya dalam bentuk kerja ini sahaja dalam nama kami kata. Soyun di nafsu jawab. Sungguh kalau amr musah. Soyun di Omni masanya bukanlah dengan dengan penyanyi saya yang tadi awak tu. Soyun di nafsu bersuara bukanlah jauh kamu dengan ko hanya mukul bukanlah. Sebab kerja hanya dalam kalah dan orang kata. Nah, semua nabi itu nabi orang anak semua nabi itu bunuh anak. Sama semua anak di luar akan sama apa? Hanya mereka apa? So in nama terso akal, ojek kita. So in nama terso bor, ojek kita. So in nama saya dah hari kata kubiredi, apa lagi kubiredi tu? Pasti kecil langgar kurang itu orang menyamai. Harap bunuh itu yang sedi, bunuh juga bermain sedi tu, bukan juga bermain sedi bunuh. Jauh maka murnan adun atau kadi kadirah Islam kumihan wanir. Udah si Hubei katanya Yamani wa'i radiyallahu anhu wa'i yimba bendei kandat arah nabi lando nilamah fiji nabai di aljannahi wa'i wa'i musa nabai na'u aljannahi mirahala wa'i mirna lallam nagot kuhunda nabai malayi wa'i wa'kana nasi yas'aluna rasulallahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أخافه. من كميران لما تنور لا تهون من نبات البيت. كم أني كن نبات البيت كم مرن كيدو من جوارك كم جل يوم أن كنت كن نبات الجنة بجل. كن نبات أن جل في جدو من نبات نبات الجنة. ما جل في جدو من نبات البيت مو من جراته كن لا يدا. kita yesa saya mau menjadiin bukit anda ada aja. Para kamu kita ambil simbol sajere jeling ni no ha ni wa ba hakku ni jeng kabeng dal no sabu koi hino wa ta sajere di kono to angal andu go ko sajere bui e yimbe do ko bui hino wa ta bone di ko angal la bangol be tum ko bone wari no bui e ma ta sawola ni dum tum ngi dum ko bone be acce para e don ti di andi acci para e andi wa ta wa ron no wadi para e ne jaa di do sajere di fala dengan dindinde sajere pun le mau mu deneng wan asyirku billahi ta'ala warinam ta'ala bakatukum hebimu Allah subhanahu wa ta'ala wi kalamayiru arde syirku kamako onadaka al-jamma ayah patahku makatukum innama yutani yandun ya Qur'an yutidun ya hadithu ya ahadithu khudusiyya nalaman sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yutinani yandun ya maku jimadah Allah subhanahu wa ta'ala wi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ori jodi mana ya handa ko haye ko so sikki dia makko. Kala ka sikki do jodi mun ego to ma ego Allah subhanahu wa ta'ala ya handa ko non. Himaya ka namon bani adam kala ba ta to ma haye dal. Di mana himaya ka no e bani adam kala mo yi ba ta to ko ki dar do ti kay wona fi. Jaka me do ko pere inna hami wa qad hakim mawla e adam subhanahu wa ta'ala wi inna shirka la dhulmun adheem wala la shirku wa baqa tu mawla na do baqa tu mawda wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa yadira ka fi ta'ammur e ko tay do onna ko do leedi do ajun ulu suri ya suratul ma'idah innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah 'alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Oi ni pasal itu kalau kalau syirkan Allah Subhanahu wa taala kasih di mod ego tu mau kasih di mod ego mau sore ego kata kata Allah Subhanahu wa taala tu ha jodoh tu wa jodoh tu mau wafai elak sama ego kata kata Allah Subhanahu wa taala tu ha apa ya dia tidur dong para itu ke syirk mana Allah Subhanahu wa taala ini oi apa kata mau waktu dulu si orang ke di mai emuru kok ke dalam tu di mai Allahumma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanaji at-taubatu tajib ma qablaha taqulu bi inna ya tawfiji yaqulu bi sokati tubu bi ya farahana shirku billah bihi huwa a'zam al-muharramat ala al-islam li hadith abi bakr radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله إلي أبو بكات يتير الشرك كأبو بكات يقول مولو دي بكات يجري فوق دي يلي تبال حيث وصلوا من يجيب لك في هم حديث من رابا صلى الله عليه وآله وسلم ما كان مصحبا إن ينبغوه دي lemaki tasi ko ini lemaki rasa kami ya to ko hon ni bakka to jini guru lawu de bakka to jini ko sahaba ko ni la na ni ni wa bakka ni ko fa la na lemaki ko ka to bol Allah subhanahu wa ta'ala e go kulla e go ko ara ko do wa syirk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah lemaki asyirk huwa da'wa ghairi Allah ma Allah lemaki ko syirk tigiri o kono tugal goddo ma goddo go wadde Allah subhanahu wa ta'ala kan tugal mo ma ko siba di nawodi wa ko wadde Allah subhanahu wa ta'ala wa wadde ko ma ko siba di nawodi ko Allah subhanahu wa ta'ala wa wadde Allah subhanahu wa ta'ala wa wadde ko si do ko bakka to di ta ko mo mo kam na jano ni na jabi Allah subhanahu wa ta'ala tun ta gelaydi kam do tun ta mi kam ومن كتاب أنه على قرار لتوحيد الربوبية لا يكون سببا لدخول الإنسان في الإسلام إنما يدخل الإنسان في الإسلام الإيمان بتوحيد الألوهية وأننا نقول أننا صلى الله عليه وآله وسلم لأننا نؤكد أن تيده لرأى الله سبحانه وتعالى لرأى أنه بما نعطي شرك له وقنا في حجه وقنا في جولك وهم وقنا في سرطه وقنا في ولي دير إنت زكا ولي مؤكرين أكثر المسكنا بدأت تقاط بما نعطي شيره وقنا في النصول لأبو صلى الله عليه وآله وسلم نصنا بعد وقال كلمة التوحيد وليعجبه ولا إله إلا الله تقولي من الأطول حرم بناتي إسلام تقولي من الأطول والتبكيرين kam de kayri kam de hidi anan ko mon kon mon wi wadan wo no de na de andura ko kon mon wi ko sigiri tay da tara ko mon wi ko jaban mon wi dem ina ja na ba Abu Jahl e ko man le ba wano ka ko inno no ay ko de wo de la ilaha illallah idan de kalma on mon jogi annabi wal isbah mudir na kala ko roya te kala ko toro te kala ko bar ki norde kala ko pa bi norde tum ba minna ne Allah subhanahu wa ta'ala tum oyo wa wa ta kan ko wo mu de tum ko wa de ma wa wa ta gon ni de de kada so wi aja al aliha ta ilahan wahidan in hadha la kayfa ajab jadi etu gon ti do ko wa ta de de de de go to jadi kan de dum hina maula de dum hina hauna de ma ko de wa ta de Jalal sallallahu alaihi wa alihi wa sallam تلقي بعد وفاته كلمة التوحيد فهذا كلمة الإخلاص والوفي من أن الله سبحانه وتعالى دوان قال كم تكون فرق المغر همه ده إدوى الله سبحانه وتعالى روي رادة قدولة وقلت الله سبحانه وتعالى ويا حديث القدسي وهي بني آدم ينل ما إذا كلبك فأدر قاك وقود وحي تسويه وحي وحق لديه كم كتاب الشرك على أمود غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي وإن كان بكات ما أبدا كتابي وما الشرك على أن البكات يجري وإن بدواء ما يأمنا لبكات مجري لهم حرام والزمان بما نامي هاجاك كتهي أدوك وغور نارو وهم نيا فرما توقفوا جهو وإن من كان بكير لأبدا أن يبدأ kitabi shirku hima yandan ba mo'ir ha kitabi hima ha wa hakku lede kam o yemi bonna ko gollu da ko homi ha da ta ka hay go ya ka oba bakatu jama no hala kan ha ki le oba bakka wa do no kala de buri do ha wailiki mal ye ka wa allah subhanahu wa ta'ala sara ko balla na ko gati o ata ko le do ko wa ha ka di ener mo dimana ka o ne de na ko ne Terus tadi Nak orang baca berita asyik kebilah sinolan di juga dan desa desa ya hajo ya sekarang bokor dan anu bedung dan begini jangga. Wali asyik kebilah hundo kere sama kamu. Kelaran benar ke alaihi salatu salam asyik ku akta min dari binam. Benar ke asyik ku hina wirni puri kita ini kau ngal gimana kok kor doni sinati ender kamer ini gitu deh. Ener jam mani itu dah hak pun dekat depan aja. Ener kan dekor dari kat depan aja. Siawi apa ya? Ia sini ya kor dari ener omo no kusita itu ia kat depan dia itu dah. Kemana sihir kuno tu dia puri dulu. yaka dun ɗon no lamdi janngugol, sino lamdi kadi lamdagol, lamdaaki jooɗagol. Kon noon huunde nde tawata wonki ndi waɗi nde o maayi o naati woni sabu o naati yiide ko hiwroteeɗo o yaltataa nder ton abada te fofi nde renti yiite wonki aduna ɗo nden bani adama hayo gooto meeɗaaɓe eɓɓude renndi tagol dowmugolnge naati yo gayna toon tagol. Kehide ngandi nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki ngeeɗo yiite aduna ko nge ittange ka jahannam nge loota e baharuji jeeɗi ɗi ɓunnudi haa nge ɓukki jilo nge adda aduna ɗo waawɗen nge ɓartaade gollitiren. Imam Ibn Kathir no addi on hadis ka suura ka tafsir maɓɓe sirtugol o ɗo ɗumana nden o timore suratu alqari'a ka naaru haaliya ɓe maaki wondema nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wondema ngeeɗo yiite ko nge juzu'um min jahannam ko nge ittaane ko fecca fecci capanɗe jeɗɗi nge looɓa e maha baharuji jeeɗiɗi nge adda waawɗe nge ɓattaaɓe. Ngeeɗo no ɓunnirnge ɗi fof ɓen jaɓi hay gooto waata nge tewnitaaɓe waɗan de dardu misaala neɗɗo ko ɓitti kaaduna ɗo wo ɓayde neɗɗo so ɓitti ko yii kaaduna heɓa to haray hila jarani mo fayɗa kala koyrewanatama ɗo. Kono si tawi heddike naatugol yiite yalta o memata mburi watteeɗi ɗon hay si tawi o townayo naata waɗan de dardu misaala. Si tawi goɗɗo ɓittike ɗo haa ɓittike en heɓiɗo wallinan ɗen sen faala wiyen 1 milliard sen faala wiyen euro ɓaɓe sen faala wiyen dollar hara yaali tefa hara ko 1 milliard wiiɗen euro maɗum dollar huɓɓen ɗo gaz bete gaz o huɓɓa haa ɓaɓɗe yelowilowongol immo to inna oɗo 1 milliard ko jeeyi o ko kala waawɗo nettude kollum mu sappor kunku tumba ka nder gaz ɗon ko suma ɗon 1 minute timmoɗo hara o diwnaani kum o ittaali kum o watti si tawi o abti kum noon 1 minute kum sumi ɗon ɓe ndaari tawi emin timmi ko totale kum diwnaali nder kon o ittaali kum o watti o muññike ngeeɗo yiite haray ko gayni sumi o ƴettu 1 milliard ono yaa o ñawno ko kanko jeyi wallahi ala hen ndotoɗo wallahi wa rabbil kaaba ala hen ndotoɗo. Ko waɗi noon aljahal la yatahammal anna bandu waata towtu leyi laaki haray o yiɗa mbuuɗi ɗi ko tongata ɓittude ko wattuɗo hay si ɗe jungo hay somo jogorɗi ka nano ɗo ko tumdiri ñamogo nda o wallina joni noon ko honnum saamuɗe ngeeɗo yiite ɓunndu ndi julo en wawaali ɗettude kollum waɗenge nder magge honnum saamuɗen si a wiyama a waɗi ngal ɗo gollal a naadeyte ka ngeeɗo iwiɗo fermeɗa wiyeɗa kadi haalidina fiha abadan ngal ɗo gollal ngal hino jara waɗɓe wallahi ngal gollal ngal jara waɗɓe. Si tawi neɗɗo wowlana ɗon ko gollitirowo hakkil kono ne ganndi ko enen fulɓe fuu tawi hakkil koko duuf koko muuɗe koko duufire koko muuɗire ko duufa wona ko duufe muuɗe hakkil jondira bani adama si mana hakkil ko ya ɗettuki gollitiraki ko nafatama ɗon hara ɗettaliki wengaki naɓaki e ko lorratama ɗon par ce que ɓenni o al aqlu ma aqala al insana anna yadru ɓe wi ko woni hakkil ko kala ko saani neɗɗo on tongimo ronkimo yettinde komo lorratamo ko waɗa mi ɓarɗu misal si en yaltiɗo joni e yeehi ha ka angal ɗa fokkitirɓe ni fokkitirɓe ni fokkitirɓe ni fokkitirɓe leygaɓe o fof wiyama awa rabasu ɗo no leygaɓe wuli kayno ɓe nangi womo yahude est ce heɓoto meɗen wiiɗo a ɗoɗia jawta kaɓe woniri ko est ce en yahay en yaada woɗan wakkiliɓe ɗaɓɓode ka walira dowga ha jaɓɓa ma wooda takkiɗo ko takki wo koma heɓata wiyaɓe rabasu no leygaɓe ɓe nangi woɓe soko yeymo en rabas ɗum kagon est ce ndi wara wentiri o yaaha e ñeɗa on ahoɗa bako ko waɗi noon ko jam on wayiɗi don addu konno yilti mo waɗo yaara ko no ɗaɓɓi kawra wa ko hakkil tu aqalahu anna yaddugum si tongimo kinni a yettoyta ko ɗo ɗo no ƴaye maɗa si tawi noon hakkil ma kin tongima ta yehu tawa arama kono si tongaɗimo ata naatu yiite hara kina faalima kadi aray waɗɗo noon hakkille ɗum ɗo moƴƴa oɗo bakkatu ko bakkatu molanaɗo aray kono watte ko hoɗon watte ɗo jurgo ɓen fo koytagol defta deftere jangga ko koto a shirku billah ɗum hara wona nanugol fu wanno so wiɗo shirku e gandi shirku ko shirku kono ha joni e firtal hay gonngol shirku saabu a shirku ko arab koko haala arab wona kula kono tigui on ko ƴettugol ko jomumen heenori waɗana bani adam ko ɗum woni shirku ma ɗum ƴetta ko jomumen heenori waɗana huunde ɗum ɗon ko shirku ko ɗum si cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah كما كتبتها في دودر ورأى الاستقامة ما بالرفع بلاني على إمة الأعلام كما كو رفع الأسباب كما كو خلف كما كو الاعتماد على الأسباب شرك كما كو الإخلاص واتخاذ الأسباب والاعتماد على مقدم الأسباب وفي الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما كو يوضع القبع على ثلاثة سالما أهبي رأينيكو كل مكافر Kalau kalau mulai dah, maka ganda hulunya yang merosot akan dimulai. Semakin darah gol kadibat tapi jadi kosong, ehwal sabu jadi dia tu idom marfi tapi jadi rumah kerja syirik ulah tu mana. Jadi kau ada atau sri dua lelak, kau jadi tak gol sababu jadi gunting nabi dihul, kau nasi batu gunting batin takkan dijegiri kalau edung jauh sababu jadi. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh takkan dibedah dibedah? Datang wahab dari dosa guru, ia wadi syirik. Jadi kalau orang kaji, ia kalau orang ada sudah dosa tidak merah para kita tahu, para wadi kaji syirik, kufatnya dua muda, mabuk pun mungkin. Lihat dulu ya kan. Pasal ini saat ini, si kau kenal ni dua jun. Ali para kita mahu lama saat ini, kau para kursi naik. Ada orang ada kisah malah jun ni para kita mahu kaji ni kisah malah jun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tumbuh ke syirik lah, jadi mula dari kaji. Tapi setelah itu saya katakan, saya harus kita berkejimu. Dan aku juga dan mengulung diri, saya mengawakkan ahak ila masjid. La ta'khadid ala sabab. Wata jabu kawadaya khawarahuna, ia kekhaira wa sahuruna. Wata ini al-asbab di zatiha, la tanfa'u wa la tadurru wa la tu'afir. Innama tanfa'u wa tadurru wa tu'afir bi'iznillah ta'ala. Kita berjumpa dengan ahli dunia, asal yang menjadi di tawhid dan di tawhid, rubbama haram tamu syaitul lah tushkulah tashur. Kalau lihat orang susah itu, oh janggal itu ada tawhid. Oh janggal itu ambil kondol syirik, oh apa-apa itu syirik, apa-apa. Kalau kita sekarang berkata kepada Tawhi, ta'arruf syarra la li syarri wa la kulli tawakhihi, wa man la ya'arruf syarra minal khairi yaqafihi. Oh ini, oh itu ambil golgona, oh nasi ya golli kirgona, oh si ya rentum. Kalau ini, oh ta'arruf ya anda boleh, kalau mau anda al-gona, oh ya naik abona haitha anda. Dimana? Kalau kita sekarang berkata kepada Tawhi, Kanto hinajian atau kolam betul atau melat atau nak kayu senapan atau kalian melam betul. Para dia tak pernah dia sebut sebut kehim mudah. Kita tak jual orang hinohan orang tak nak beli nunggu jangan. So pernah dia memang asal jere jere di tawa juga orang hino wate. Para hute wate nak harap hino kami anda perlu kita yang melam di anda tidak. Purba dulu dari anda yang suara nama pun boleh jahatun dua hari mok ya. Kocito. Karena ini mereka korong kubur suku kubur yang kemot juga dan jauh dari mereka. Aca kewanan jati ini ke yang kemot dari. Jadi kalau mau kau berapa, dan lebih banyak sama kita apa. Kalau kalau mau kau berapa, jangan lho. Jadi kita kita apa, mana itu jangan lho, kalau jangan lho, kalau kau berapa. Kalau ini jangan lho, maha agaknya, seagak ini jangan lho, jangan lho, jangan lho, jangan lho. Karena mau kau jemur jemur on jangan dipakai pun pun hari kau ambil pun kasih arti dalam kata bapa makhluk. Tapi juga arti pasal bapa makhluk ini ye, sokong bapa mencari mana lain bapa kerjanya. Pasal bapa makhluk kanggasa, kecuali di komputer jalan de arti emas je. Bapa makhluk bayar di komputer jalan sokong macam ni. Untuk di komputer ini nyam de bukan orang kat kuncur, orang tinggal waktu nak daripada ni kalau komputer jalan macam ni orang tu. Orang dipakai pun kurang lah. Kau kumpul rondi ni, ke arti. Ojo ni dah kata mal. Kau ni kau kumpul dia tu komputer je dan nama marana yang kau tu kau nyanyi dan dia balde tu. Kau kumpul kuki dia sudah tu itu komputer ini yang lewat. Ini bapa yang itu ni ada kerja bapa nak kau yang awak aku menerima. Saya okala jam ni dah kau kumpul murni kan. Oh ni kau tu dah aku menerima. Ojo tu komputer ini dah kau pada orang le komputer je orang menerima tu tu orang berikan dia tu bapa. Bapa mak pati komputer jalan tonghar di bandar tak? Oh ni ada ni apa orang kat sini mak komputer tengah? Pati komputer ni yang sini pan orang kat arit kayu. Wong dekat tu komputer ini yang mana top nyoli no nak ni hiki dalam ni. Jadi nyoli lewat lewat. Oh ni bapa komputer jadi bui tak nyoli. Oh bukan wong tak nyoli kalau macam. Oh bukan dia lagi mula bawa kami hiku kan? Allah. Kami nak minum air tu senyul ni deh, oh ini, oh nyawa ini mondeh kalau wajar, sumber hak pada tubuh ni senyul ni kau, oh ini kau ni sahron si tubuh ni nak kemot kita tahu kau pun tak suka tak kemot kita tahu kau ni senyul ni ramalan. jonne mo ngal do ni fal on wata pakku jogade neddo gonto nyaati bi fatani no hadith mona rabbana alaihi salatu wassalamu alaihi rasulul jalil ustad wa rasul jalil ustu fatana hadara do ko hadith ha o jori neddo tay ala bokki be be joba ta ko mokki da wa ko fakki ta na ne ko hita bon ko do te gani wo ko ko namete ko dambo di mana nyawngo hino yaltina e nder nyawdi di sana yaati nikki kono mut anaba ta nyawngo ngol hino detta ga matto ya der ko tiwe telluri di nikki ngo alara na beto kono na ta ka sa detti nyawngo ngol ta ti ni telluri di ko hino raati di ngol ta di nyawngo di mana le e kay ko ma ba ba jere mo sala mo jere ko ma o tuba ka di yimbe mo ti be do ya Rasul kalau mau jaga kau, kau sabda hobi salihin, illa batun mislahu, kau ika illa tersabda hadil kiram falahu. Kau jua tanam lincin tu, subuh net tu mot kita jaga on nan lincin lah nak jaga kalau kau jaga. Hai tiap kau tahu. Kalau orang ayah kau net tu salah tu mot kita tahu tu ala adat kita ni sih nak tu pun ayah kita salah tu. Kau nak jaga tahu ni. Kau nanti saya ikut betul tu dan jumpa dengan anda. Be ala jaga sih kita jaga kau kita pevelta. Siapa nak sih kita ni? Kesusahan yang sangat kita, setiap hari Syekh Abdul Rahman Al-Khamiri, alaihi rahmatullah, segala masalah dari kematian sama sahaja atau jodoh atau ekasi kita. Oleh jadi kalau itu, walaupun guru pengarang jati kita, guru pemujuk kita, kalau susah. Kalau kita cara kalpa setelah menjadi orang sana, kita mulai kalpa. Pasti tahu itu kalpa itu benar kalpa kita. Benar kalpa itu huwa al-qari itu antahatullah. Kau ni nak fasik itu, kau kalau nak bersurki, kau tujuan ni ada di salib, di wakaf. Allah kau fasik. Al-Fisqunan naw'an. Fisqun mukhrijun anil millah, wa fisqun la yukhrij anil millah. Kalau aku kipu, kau luntakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kita izulkan hina ta'ala mu'jidah, Ohana subuh lebedo, owana bedo, jodoh di jodoh bersebe. Owana bedo kadi istisnatan dihim awi'in, inasan lahum. Harana yo jabu wadda ke ikhir uula, raha yo muni ikhir uula. Kino, okey, mahanu serta ada dunia, kita ini, kino fa'ala mokide. Kudul saya bainu, el bimana fikri Allah, mau ke saya dan hina jia ewil kibare. Wonnya men sabu ha'ud beden boni kayin beden hina renti, anggap subang gol daya ada. Anggap subang gol kita beden daya ada, para akhirnya mau ya dan mau fa'ala, Bukan serapan sahaja macam jadi, kangkang di kajal, kangkang di kahirat, kangkang di kajangga tak? Sawi orang kau dimak jadi para yang dah kau dimak jadi hebat. Para jenama menjadi aku beri himbul. Terus Allah Subhanahu Taala ini sahih jumpa dengan ayat yang makhluk. Kita wata alawatan de hakil awal nurul panasata anjuma wata jodoh de dendam. Kalau saya nanti hendak kalah kau nurul kata pagina. Sanari nobi ketamben. Sari ajuri kedong akhiri sike. Ata naho, saya tak tahu kenapa saya selalu boleh. Sungguh jaman mahan yang akan berhakil itu. Sewak, kuhune, kehune kan rana. Imam Hassan al-Bakar ibn Naki yabna Adam, anta waktu kullu ka waktu. Wa ambani Adam, anta horan anta waktu ka lupa punya darwak. Kullu yawmin mada maka sabamu. Kalanya lani yawjule, harai seka nama diri. Jangan menjaga bujara gondol ya, waktu cimu dan jalan cimu kan, itu nafakatun hanya. Nafakatun darjal untuk saja saya akan. Terus Syekh Ahmad Salih Ibn Husaynin, Rahimahullah, jemaki az-zuhdu, kutarku ma la yakau fil akhirah. Jemaki wal-wara'u, kutarku ma la yakau fil dunia. Jemaki kuni az-zuhd, ma kutarku ma yakurru al-insan fil dunia. Jemaki kuni az-zuhd, ko atti ko kalahu ne taw ko ci awadi ne do yande dar kala hebe bana fere tay certa ko ne do harame balde ko don azubi be ma ko te al wara'u ko certa ko kala ko taw ko sa meni lorre te ka aduna sawa an ka ka hakil ma ka ka dina ma bu ka ka andu ma bu ka ka samma certa ko don hina dia al wara sedangkan di kala ko be te ka hade sa da dakkar ne be yi do bara e mare babu zuhud wal wara ko te imam abdullah ibn mubarak Lewat itu saya rekam tu dari Az-Zuhd wal-Rafa'i. Si hulu dalam pembaharian itu, si mahalu yang menekan, rudi itu. Kalau kita istana pada waktu, karena nanti dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh nara dan nafala Allah nade, hulu yang kawat kita ini wajib lembah, hebat ibu lindah. sini wadi lembam mihabai kadi gigol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Allah Subhanahu wa Ta'ala yidailah, yidailah kadi ila tuhin wadi ila. Dengan dia bukul gigol yidol dan tun, menghuni satu, lalu dia bukul gigol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Bapak Jokowi warita mas, kogawa illa buddha. Yola ya bani Adam, ya yidailah huyidah. Wahum kebaharu lumpur dan kemudian dah nerma kau mata kau penghada watah itu dia. Yo boy dia watah itu. Kalau kau watah, kalau kau waktu lama, bayarnya dia dah lada muka. Kau bukan dah lada muka. Hah? Kalau si tadi, dah lada sallallahu alaihi wasallam. Demaji il hadis di dunia Yusuf bukan Allah. Wajhada amma fi aidin nasi Yusuf bukan Allah. Demaji ruh oleh Abu Nasir sama Abu Allah Subhanahu wa Ta'ala yi wa ta'atu haqqi lama de ko fawa e aduna nekku e aduna ko Allah Subhanahu wa Ta'ala mu yamma ton ko nabi tara wa ra'a bi ilo wa ta kima ata Allahu dar al akhirah wa la ta samati wa kan dar dunya jaba aduna yar ko to wa hadi kali amma fi aidi nabi subhanahu wa ta'ala ser to ra ko yimbe be jogi ko hara wa ba haqqi lama to be jogi ko haqqi to ba ko kam e jogo to fi ba ko kalau bukan pindah esaragon, oh ha, kalau kau ini lama. Ya, dari rutin kita dari hotelan kau sambil perang. Kehir sih macam tak ijen ni mah. Yang berada di hotelan sambil perang lah salah ada kamar tu. Dan dari macam sarji ni saya nak jumpa golmat. Tapi jangan sahaja dalam di kebesaran kalau orang tu ijen. Tak. Dalam apa ni? Sihok lah salah bawa ke berhade. Bani Adam kau lagi boleh makan cara bersu, saya baca juga. Berusik lagi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia yang menjaga sahabat, ia yang makan kiri sebuti. Kau nak, wujud makan bersuji beri, walatul alunat syi'a. Waktu Allah lihat hai us, tidak senang garam tidak Allah. Jadi kalau benarlah Alhamdulillah pun benar segaran tu, bukan waktu yang hanya bersorka, bukan serimuhu, lekuk, sokir, kuku, kuto, bayana, bukan hanya pun jadi kalau mana aku bagi tipat sehari mereka. Ia yang dimainkan Allah Alamna Syaitan. Jadi kalau hanya nak kuhor, apa dah kena waktu. Kalau si jamal jadi pun bahasa orang yang jitu kalau benarlah Alhamdulillah. Oh yang hanya kawan itu yang orang, orang baru. Kami sekali jangan mengani ruh dalam diri dan perasaan ini, ruh dalam diri dan ini bahawa ini akan berada dalam diri pada sahaja di dalam diri bundi. Kawan kawan saya perasan mereka ini lepas menjadi juga mengani dan pada walisima ilmu agam walisema. Ina jaya diri sahaja diri dan kita tak perlu diri ini jangan awak jangan hakil emas ini sedangkan kau berada music, kau berada gimli. Yemugal e amugal e heti tagol tu. Dekama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu li wa nabiyallahu sallallahu wa nama hadithul jumu'ah marfu'an wa mawqufan riwayatu dan mawqufun ala ibn Mas'ud Syekh Al-Albani jalaki riwayatu wa marfu wa nama tibadul awda wa a'a minal nasi ma yashtari lahwa al-hadithi li zilla an sabihillah wa nama tu'aqqadu huwa al-ghina kumizikun fasabai awda wa a'a Wahai yang berencana berkongsi melihat siapa maju yang berencana oleh Allah Subhanahu Wa Taala Abdullah bin Mas'ud ini keunggul dalam musik on tigiri tigiri tigiri kata tahan le suka berjulur ubeh hina jari orang umur kata suka berjulur kaji berjulur saya dah hai kamu berjulur hara hara dalam musik pun hina bela dari Mas'ud ini hara dalam musik kini puni dan nafsu ia akan elder berdenek tu. Wasikari dia nak sahdi kor makan puni ni kan mampu diri diri elder lagi. Jangan dengan lina fikir kan. Bagai tu mungkin tuan tuan kau hulbi ni Allah Subhanahu Wa Taala ini innal munafiqina fil darkil asfal min al-nar. Walam tajid lahu nasira. Allah Subhanahu Wa Taala ini lina fikir kan. Kesawa tak pernah dewiu nak kejul ke katenggal. Kalau saya wana kejul ke katernet, jika jangsa ada kejul ke benda jangsa ada jilakan. Yang katenggal, kau pernah kata kerja dan nade kaderi ke orang dengan hari kejulan. Jangan lupa, kejangka Quran, keibadah zakat, jawab jihad, kehajj, nabi kita dengan aku kalau saya nak sama melar. Siwana kau jaga jaga katernet dengan hati pasal lima. Jangan pernah berat kesenjangan katenggal benda ada energi ɓe woniran ley ley ley ley ka ɓuri wulde ɗon heefera heeferaɓe ɓe meeɗani siggande allahu subahanahu wa taala ɓe hette fawe e dow maɓɓe har ko ɓe ɓuri fandude no teedino maɓɓe kamɓe ɗum ɗo hara nafo ala ngal ɗo ɗowa ko mus abdoullah bi masuda wi fataru heɗagol musique ko fuɗingol naatuga kaako nder golle julɗo aɗa jaɓa no hanni rettade ɗum kono ɓay so renti hande portable ho ɓuy wona koye yimɓe ɓeɗe ɗo hino koɗiɓe yimɓe hino yiɗi ko no ɗogano sooma important ɗi ala ko sodirtina ndaarugol ko harmu e heɗagol ko e si en garti wallahi allahu subahanahu wa taala no haala yettireɓe nemaji makko ɗum hara yettirake ceikhouma salu ibn utaymin ɓe makine jeeya bakkar koji ɓurɗi mawnude al isti'anatu bi ni'amillahi taala ala masiyatillahi taala ine jeeya bakkako ɓurɗo mawnude wallinorgol nema joomi men o e yettirgol mo nemaji makko ɗum simana ɓetta nemamo o jonnuma yettirama dawal makko ma ɗumno ko bakkako mawnaɗo ɓar ɓen andi hande wallahi télévision no hikki moƴƴa kono ko maru haajo télévision ko hikki haysi tawi télévision yeeyama 100 francs ma ɗum mbus sappo ma ɗum mbus joyi ko mari haajo ɗum komo bumɗiɗa ka marɗo ɗiɗo ta wuniɗeon mar haajo télévision ko ɓiytima ko jara maɗa ka sillama ɗo télévision joni okkirede kam kala pour leyɗa ɓurɗo hammataɗo ka hammata hammata wala haaje ndu ko waɗi ɗon aala ko ndaari se ɗon himo kalnaɗum jonnon ɗettugol ɗeɗoji teɗe tawata hi ko nema ɓurɗo mawnude nemaji ɗo bani adama jonna jooɗoɗa jommano winowa qullil mu'minina yahuddu min absarihim yoɓe yippuji ko maɓɓe ɓen koɓe ndaaru ko hardu jooɗoɗa ɗeɗoji te sewɗa pat ndara ko jomiwa wiyata ndaaru ɗon wallahi ko yettirgol nema makko ndewanoko mbaɗi par ce que so jonnanoɓa ɗe a ndaratano ko harmi adama noke ko wima watanaro hay sa yiɗi no ndarga ndaratano sono noon kadi téléphone hande ne waɗa porta moƴƴa no hikki ha porte sooda téléphone 50000 300000 200000 100000 haya goɗɗo no itta ɓuri ɗin sooda téléphone kono important o téléphone ko ko andi valeur namarɗo no keɗan ɓe est ce que faɗuɗo no mar haaji ko téléphone ɓoyti mo nanata faɗuɗo mo ala nanɗe innama téléphone no kirede leyɗa hammataka so soodi ko holno so jonnana ko holno waɗata namarɗo nande mar haaji téléphone jonno si tawi ɗeɗo nanɗeɗe tawat allahu subahanahu wa taala wi wallahu alladi akhrajakum min butuni ummahatikum wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum o wi la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum assam'a wal absara wal af'idata o wi la'allakum tashkurun ko waɗirani en ɗiɗo ko siyo en yettirmo ɗiɗo wona siyo en yettirmo jonno ɗum ɗo har koya heɗor ɗum ko nafatama yiira ɗum ko nafatama aɗe ti oɗo matriel a wattimo yirurgol ko lorratama nanirgol ko lorratama ñande barka est ce que gollotiri hakkille ta ko ɗum si tawi ɗum ɗo ko nemaji ɗi tawata allahu subahanahu wa taala jonni en ɗi sino landi elten ɗi waɗande ko allahu subahanahu wa taala yiɗi ɗo hara bettal ɗi waɗa ko allahu subahanahu wa taala yiɗa kono ɓayde ne jeeya futtatul kuffar e dolalul muslimin bi culli wasila ene jeeya e laawiɗuɓe wallude majjinirgol julɓe ɓen kala laawol ngol ɓe yii ko ɗum si hande kala kumɓe jonnuma matriel kumɓe jonnuma si tawi moƴƴere ne makku haray boɗowa makku boɗowa nder moƴƴere ne makku ma ɗum boneji sappo hino e nder kum matriel ɗum kala moƴƴere ko wotere woni e nder makkum ɓe moƴƴina kum kadi ɓe yeeyama sooda ko majjira par ce que buy ko yiyata ko moƴƴere nden kono si soodiri moƴƴere nden na moƴƴere ndi woni heɗaɓe na moƴƴere nden ɗum woni laabde e nder mum ko ɗum si tawi oɗo ko kete almu'azib wal hina ɗumno hino jeeya ko nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam humpiten hino harni julɗo hama heɗade ɗum haɓo naaki aduna on juuta e moƴƴa ha ɗeɗo mofte dagirtinna ko koyete e zina ha ɗeɗo mofte dagirtinna ko koyete beere ha ɗeɗo mofte dagirtinna ko koyete leydi ɗiɗo piiji tati ɓayɗa e ngala heɓude julɗuɓe wonɗo wiide yiɗi dagi tigiri kaƴa kono woni heɓe jonɗo gollitinde moɗa ɓayɗa a ɗuɗa taha wiide julɗo wonɗo heɗade musique siya heno ɗon wonɗa heɓerde ɗum ko ɓay no moƴƴi onne hi kano woɗi onne saradine muɗum ayɓata ko andin tama himo andi moƴƴa ko si tawi himo herta mahimo te timma so artikeɓa yiide ɗum himo huɓɓino ɗanni nayi holu no ɗanninani ko ɓayno moƴƴi sa gomtima suudu makko anndi ko an o ɗanninayi finata ese ko ɓayno ko moƴƴere ko moƴƴere ɗanninta ko ɗum si tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe waɗani en bayanan ɓe waɗani en tarif aldan abil masiya tarifan kafiyan safiya ɓe maki albirru husnu lhuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yabdalua alayhim nas ɓe soggi ha ɓe maki wa in aftaka nnasu wa aftauka ɓe maki ko woni moƴƴere jiggere ko moƴƴugol jikku ɓe maki ko woni bakkatu ko kala ko ngersiti ngaani ka nder ɓernde ma muusuma hulituɗa sanga waɗata goo wata goɗɗo tawɗa wadde haɗaɗa hulidu ma ɗum waɗa ha gayna hula wata goɗɗo anndu ko aw waɗi kala huunde nde heɓuɗa ɗiɗo ɗiɗi e muɗum nela nonde maji certo nden ɗon hunde kono bakka ɗum ɗon weli fii fawugol moƴƴana wallahi nela ɗon wakad uutiya jawamiru kadi so okkama masugol feera hara to maaki ɓonnino mowtiji ɗuɗu kala ko tawata hiɗa waɗde hiɗa huli wata goɗɗo taw hiɗa waɗde ko bakkaki noon ko ɗum hulanɗa kala kadi ko waɗɗa ha gaynuɗa tawi aɗa huli wata goɗɗo anndu ko aw waɗi ɗum kadi ko bakkaki noon bana nde ɗarde mi fala si tawi yantama ɗo jooni o waɗi addoto motoji mum ene wonko yaade ƴawa e motore mum ndum dampa huɓɓina o awiyay on yeƴƴito hula maako ta goɗɗo tawimo tampude ɗuɗo si tawi noon goɗɗo no faala yaltude ɗo yaada e ndu arta esarawi mo hooli kadi wattae ko kanko addude o ittay tum o naara o dampaara hula e goɗɗo ta goɗɗo tawimo ɗon ko hulani himo hawti kadi himo huli wattade rofu huɓɓude kadi ata goɗɗo jommum tawɗon tumo etade huɓɓingol ko ɗum woni bakkan joni noon ko mii si tawi tum hiɗa anndi siɗa heɗade a hulay wata goɗɗo anndi hiɗa heɗade maaki goɗɗo tawiɗa heɗade a ɗanninay hara yiɗa o anndaɗa heɗade ɗum haki anndi ɗum ko bakkaɓe ɗon hulu allahu subahanahu wa taala perteɗa kono no hulɗini ha si tawi bani adam yehi ha tawi ko mari huleteɗo e teddinteɗo e herteteɗo ko bani adama mislu hu na allahu subahanahu wa taala tawi an ko hertata ko neɗɗo ko hulata ko neɗɗo ko teddinta ko neɗɗo sagguɗoma on teɗa ka nder reedi yumma ma toppitima waɗanma fo ha yaltuma ka dow leydi ɗo waɗanma ha yettiɗa ka yonɗa ɗo tawi jooɗi na oɗo hertata na oɗo teddinta na oɗo huluɗa ko annduɗa waɗɗo humen haray haqqinde nden simpitike ha ɓurti jatere nde se ñonkiɗi ha ɓurti ara resoro allah subahanahu wa taala natti jurgo ɓen mbaɗe dina makko kan e nattande laɓade ara sono noon jettinama kadi oɗo wiyeteɗo abi amir al ashari radiallahu anhu o wi wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki ma heɓoyo e ɗeɗo mofte ɓumtugolɓe e nder leydi ndi e maskugolɓe ittaɓe bani adama watta ɓe kulle hoɓɓe tuma tuma ɓe yaroy beere ɓe dagintinmi yarugol beere tuma ɓe jogui toyi rewɓe yimoɓe amoɓe naareteɓe tuma kadi ɓe ɗaro e tappugol jimɓe yima ama ela nonno naki ka ɗiɗo tati heeɓi e mofte ɗe o haraɓe habbo ko koyete alkasu simana seekugol leydi ndi watta ɓe nder ton ombita e rente ɗum no tramle nano perdino wamɓe ɓegge ɗuɓuri ko hunde kadi dilla kadi muuɗa yimɓe ɗuɓuɓe ma ɗum hara hedde toɓɓe ko feeɗa e yi nokkugo ka ndiyan ɗan itta ka nder geejiɗan soggaɗan naati ɗan wari tane fof e yi ɗum ka ese ko dewal ɗo wonno wala dewal ɗo wonno haray ɗum ɗo hina jeeya ko tata nelaɗum sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe ma kañen hina jeeya e bakka tuji ɗe jilɗo ɓe jarri ko royteɗen tawi allahu subahanahu wa taala dandu en jarri bonde ɗum hara sono noon hina jeeya ɗu inna allaha ida harrama shay'an harrama samara allahu subahanahu wa taala so harmini ñamugol hunde o harmina yeeyugolɓe hina jeeya ko ɓottoɗen jarri bora hande fimugol cigarette e yeeyugol cigarette ɓayde ɗen andi fimoɓɓen hino felli moƴƴa kono yeeyoɓɓe kam no felli wa ɗum kowaɗi noon siko yeeyaɓe fimoɓɓe nala ɓettotoɗo kono mal asaf ayiyay julno hino wiya hande ɗe sa ontiɗiɗo tulanta yeeyal cigarette haray siɗa faala felli mo wallahi ɗum ko yawgol artisallahu subahanahu wa taala نار المدينة المنورة. قال الله سبحانه وتعالى حرم سبني آية تحريم الخمر. وهي غير أكل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خير كنت نهاوي أن أكتي فهل أنتم منتهون؟ عمر بن الخطاب إلى نعم انتهينا يا رب نجتي الزبير نجتي الزبير. صحابة بن بي بير ونن ونيي تاكل له نهار من أنكم كفوا كون دكان في أكتة كون يرجع كون يي كون صوت كون نهار من أنكم جرم من يحبك في رك يكفانا في جبل الله يوم نعم بير وبير من كفوا نهار من أنكم جرم من يحبك anno sigara ko fa ta ko sap sap ala hora maran ko ba ta da ye de ko bo ta ye de ma ba ta ye de mar ta ye de ta ta ye de pi ji bu ni sigara ko non ta uti ko har ala pula ki akki tu de sigara ti o nuti ako nuti ko ene ti aya qur'an ar ri wa ta e ye bo ta ye mar ta ye sukar ta ye ta ye enge ba ne jogi de iman fer mo gol di magen di hande ko tarmar al jogi de ti ese enge ba I don't know what to do. Baru baca nabung Allah kata pasti betul yang hadir mana yang di mana yang mahal leh pelan nak coba kamu. Eh terjadi segera. Allah itu terjadi ni rawat untuk segera. Sina wau dan wau. Ba. Jadi kei sana kaji nanti ada kaji lirik lagi. Ka. Buat kena baik sana. Buat kena baik kaji diri lagi. Buat kena baik bawah. Buat kena baik sukar. Tahan de enyedi ni de pakai sigaret di sana kakak dari julir tak? Kader julir de medi de tu ngan de julir tak? Eh itu tu sana kakak jangan awal itu rasa gaya nak asal ni ada harta tak tu dia? De medi de tu ngan de, tu mana dia ada? Kalau tu pada alat yang ada kasar, kita ini. Kalau tu hati ada, kau boleh sih muda dan najis itu harmi. Wong leha muda dan najis itu harmi. Kau nak buat kita akalan wasaran itu harmi. Kau ujar kore dekat kau kere gitu esak kere mukirat. Kita orang kan kau orang kan dah jadi itu lagi. Tahan, nombor tidak siap sama. Tahan usirah bebas. Nabi Allah haji dan sanjim bahagia kini. Apa susah? Anda sudah pada segala dan dari aku Allah haji yang jangan nelayan bersegala. Abdul Tegu. Susah. Susah tu sudah kau kubu. Waktu kini ada ke? Jangan kau mau ke dalam kuda. Waktu rasa gros kiri kiri aku ke bawah lupa. Abdul Tegu ada tu. Susah. Kau sih bukan kami, kau hak. Kau sih bukan kami, kau harmi. Sekaya tak seorang di dunia ini juga orang segala kan. Kau nak tahu apa? Bagus ini nasima. Siapa kita argo sajulir dewa dewa nak komo komade? Arahai kata majulir dewa orto panade yang nak kacau orang kata lepas aja kaya si nama. Kau ni ada nama raga? Hai kita pun kau ada itu. Kau tu macam ni kata si kerja tu kaya. Kau dah hendak tak ada jiwa? Tuh hendak. Kau tu mungkin monosud. Daga si kerja. Tuh lagi benda anda untuk si muda yang jadi monosud. Kau tu nak kejanggo modi nak orang tu yang si kerja itu lagi hilir ye. Kita ini no dagi, UMP awak ini no dagi, nyaman kalau dagi. Saya kipu mahir nyaman, apa? Songkak kau dulu? Mesti kita mahir ini segera sekadar kau. Bukan dia? Ia jom kau tunjuk kau awal ini no bandi. Eh, boleh ini kau bandi wali kota. Kasari atau mana apa kau no kau tu? Tapi pilih diri. Boleh ini kau ujar, kasari atau jangan kau kau ujar. Ka, kasih kau wali kau kau ujar. Mungkin kan istimewa sakit juga kohar ni, kerana dia bakal hello bakal sakit untuk kohar juga. Kalau bakal di masakit dengan dia juga dengan moga. Walau tuan tuan lagi yang walau satu suruh anfusakum inna Allah kana bikum rahima. Mungkin ada segera sebagai horo tu, sinajat segera moga ajallah. Bermain jalan bani Adam, walau satu kali warga bakal sehoro. sumpah di neraka, ini lagi lainan tiga roh diri, apa ke sini? Sudah buat ini hal berkait ini, saya lainan ngamuk, ya, saya lalui, lainan ngalah hak dari suatu sima. Soalnya sima, siho yang musima, baga kalapta. Siho yang musima, baga kalapta. Sire itu musima, baga kalapta. Siho yang musima, ya kalapta. Yang dewa, masuk di tepuk ini, kok, mok, ya, saya lalui. Kok, mok, mana boleh kalapta? Kalau kita jalan begini, sila itu mau jalan, pokoknya ini pokok dia jalan, share pokok atau. Baik ini betul pokok yang horor ini. Dan ada lima kan depan ini ada mereka itu hahan dan mau marah juga kita ini hingga landi sigaret. Sini juga. Kebal ke aku sigaret cuma ada sama ya. Kalau ada yang tidak ada kemungkinan dengan orang mas, orang pun ada benar pun. Saya tak ada. Kepasih, lor lagi, itu hinaan dulu. Yang bukan mandi itu dan yang tidak ada hinaan dulu. Jom sentai hijab ino harmi. Ewat ini dia cari tak pukul kok. Jauh dimendingkan harmi dong. Para Rasul tidak dua Allah. Kemudian kita berada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada hadis. Inna ruha al-Qudusi nafasa fi raw'i. Anna nafsan lam tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastawuda rizqaha. Kena kifattakullaha wa ajmilu fi salat. Wa la yahmilanna ahadukum an yatluba rizqahu fi ma'siyatillah. Fa inna allaha la yunadu ma'indahu illa buta'atih. Semasa Jibril ariye tika langwi bani adam wongki haike wongki yang kata aduna surre siwa maa haraiki hendike koku winnana arki koku hagati siwuri balko koku winnana koku hakunni yolun ayni amaya kanyan de maya da haram akilo arki sema amaya kanyan de maya da haram akilo nurman nanghanda uruke semasa wahule jodi mongol kude kadak betonton labi nang kalakam budako harmi putkito Watakale aduna puso hai gote mwono mafaki kwa arti sama kwa kaharmi. Kwa adi nosa afaki kika kaharmi, anan lete nyende darngal. Hai sawani di kadagi. Sa bakki kadagi awani di kaharmi, anan lete. Mo bakki doi huule harmo de ha o hedimu. So haji rei di humari bakatu, no ngara. So yobama bara di haji mu, anan yuta bakatu jadi. Kao badai. Kada baka. Kwa adi nama rama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Semakin bani Adam menjadi kelambai dengan darangal, wa amalihi min ainak kasabahu wa fima antakah. Okey, dilambai sejauh ini, hongkong itu dah, iya, betul. Oh, nama aku pemimpin maya tak kirto, iya, hi, oh, nama aku beri. Hongkong apa? Oh, nama aku kok. Oh, nama pemimpin maya tak kirto, iya, hi, oh, nama aku beri. Hongkong apa? Oh, nama aku kok. Oh, nama pemimpin maya tak kirto, iya, hi, oh, nama aku beri. Hongkong apa? Oh, nama aku kok. Oh, nama pemimpin maya tak kirto, iya, hi, oh, nama aku beri. Hongkong apa? Oh, nama aku kok. Terus saya jamaah mahani subuh deh. Sohong tak dapat saja di mulut. Harapan kita kekal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kino harmin. Saya dengar dekat tiga dan korai itu satu orang berlaku. Korai itu satu ia itu berjalan lambat. Koye baik itu kan jauh. Saya akan dihantar. Sinyak berdeki domil terang halal buat kos. Ubu ini oleh sang kalau sunyi bersila menuhi mana mana. Kamu dah katakan. Pasti itu objek ini kau itu kos dan jenis ini mungkin. Kenal tak? Kita itu mana lama menuhi itu wadah jadi apa? Ia jadi apa? Kau mahu regel itu. Mil perangkap. Kita itu kata itu mil perangkap. Okey, di sini macam mana pasti ni? Darah saja lo sunyi. Para kepakai itu, so dia ini perangkap sunyi yang dah yang tu. Kalau kau ini kau sama lagi yang tak kau hiji yang tu dia mahu macam mana? Para sunyi dan sunyi yang dah yang tu. Karena dia orang sokper, nabi dia ni. Sokper dia ni dia ni. Wani urta kau suka apa dan mahu jual apa? Mereka bermulai. Mula kan dengan mengawali kami, mengawali kalis, mengawali yani, kita harus berapa? Bukan berapa? Mula, kita harus melihat berapa berapa? Mula, mahu kau, mahu hafal. Sekarang jadi kita jual berjar di korang mahu jual kau nanti muka. Waktu itu saya jadi diri, waktu itu saya nurut. Waktu korang kadang-kadang. Dengan dinilai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dihudul awar dengan lizim kawar Erawda dan erawda dengan lizim kawar Awar dengan Jurnayi dan warguan dan warad diri jauh Sufanukin indirino warakwa dan menaji Warakadi sotol kadana Warabosor warabullah Sotol menutar itu apa kata itu Harapun ini dan bayangkan Harapun nojil dan menajar di waradu Saya kuburi hau mana kau karena kau berdiri Saya tahu tahu kau yang tergal lewat yang itu. Kuburi hau tu kau kali gal lewat dia tu kau menjul ke dijul. bono hulɓine moƴƴa si tawi ɗo yalti e juuɗe leɗɗo ganɗo jon jiina wiiɗo ko dimo mi dimo julɗo mi julɗo siɗɗoma tufikeɗa renti gorko o waɗi koɗon hiɗa renti o waɗi mullo hiɗa renti o moorike hiɗa renti a wi ko a julɗo mi julɗo ara wallaɗan labde ko ɗo tawni julmankaɗo o siɗara ko wowrugolgol ɗo ɓayde neɗɗo ino haani hoɓɓe masuliya ede galle makko ɗo neɗɗo jongalle fo ko ayninaɗo galle ko ayninaɗo ɓe wuro makko ɗo si ɓe yeeɓike taw fikkodare e ñande galle kono noon allah subahana wa taala wi ku anfusakum wa ahlikum nara kono ɓe ƴanguirte yiide ala jennugolɓe ñamanaɓe haala soɗanaɓe pencidiɓe faala jennaɓe koɓe faala waranaɓe ko faala abdoullahi ibne abbas o wi oɗo honno oɗo ali ibne abi talibe radiallahu anhu wi ku anfusakum wa ahlikum nara o wi ay allimuhum wa addibuhum o wi ko ɗum firti ko janneɓe diina kan andinonɓe kan neyinonɓe diina islam kala ko ɓe aɗa ko lumɗi islam waddamo wiya ɗum ɗo moɓɓe ɗum ɗo watta ko ɗum ɗo no lumɗi sare kono jeeɗa ko ɗum wiya mi wowni haa mi ronki mi rok te halahalan jaɓanke mi jooɗaki ɗo ii jooɗi fiji luttude ngala toɗa wolleran sanamuɓe ka sa immimo ɗo yo immo waɗana hunde kaare warta onni mi ala tan min jeni baɓe sila mari so faala ya hen e si a wonani laduniɗi ha ronka won ronka nder galle ɓe ronka nder dude leggal ko jaɓawara so walli ko ma no yaltira mamuɓe tawa warano joni ɓenna ko ɗum kono ɓiɗi yo yahu ka bisigue ɗa o soodane amine ka ɗum oon yah ɗuɗo wawi wondi ɗo ka nder galle ɗo waɗerano yalta nder ga faɗumi wara e se ɗo ronki andi ɗo ko haqqe makko on nena ɗum ɗo o waranta tan kono tawi ko diina kan ko hay wowirta fiyo acce andi sa ɓiɗɗoma waɗi bone ka nder galle a wi awa ɗo bone moƴƴa ɗo awa mo accali wo ɗo awa yiito yeeyi e se ko ɗon yamirgole hade gol na ɗum woni haɗirgol na ɗum woni yamirgol a wolay ko laaɓi an hunde kare kay ko nawna joɗɗinamo lamdeɗaɓo ko ɗum waɗimo settamo raɓa lattan ko jonnamo lekki wiya ɗekkiti konno toppitanantoɗamo gurɗa aduna ronka toppitanoɗamo fila tan haray ɗum ɗo ina jeeya ko sukaɓɓen jarribora hande taw kadi no tafeɗe sino yeeyeɗe hara kam no tafeɗe siworo andi tafuɗon kadi mullote gorko ma ɗum tafuɗo ko gorko ɓornoto hara ko sogol ma ko hotanuma ko nande muɗum oɗo kadi no mari keɓal e battate o par ce que allah subahanahu wa taala ko wi en ko ta awanu alal birri wa taqwa wala ta awanu alal ismi wal udwan ɓe ganda koɓe wawi wattade woɓe heɓi ko tafade so ɓewa tafanoɓe wata wattade hara ɗiɗo hina jeeya eko tawata islam on hino harmini e dow julɓeɓe ko ɗum si tawino laɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñande goɓe meeɗi yiwde gorko gorko hino gonni e mullo sinana onno hono hurunnare fatamani dahab ɓe ari ɓe jogiti jungo makko mon ɓe sortide ɓe bugi fo ɓe naati ene goto moɗon hino yeelo ettugol hurunnare yiike watta ko honnu mumno yaada e muɗum sahabaɓe wiya o ha gotaɓe wattaɓe ɓe naati sa ɓornike ndeɗo a ɓornike hurunnare yiike ko accile ɗon fo nelaɗo feƴƴi ɓayde nelaɗo feƴƴi sahabaɓe ɓe joɗuɗunoɓe wi awamani ko nelaɗo maaki ton wata wattude ɗe hande kadi kono ɗon ɓayde ko kañini ƴettu yeeyi toy a hetta mbuuɗi ɗi o wi allah subahanahu wa taala bandanmi memuɗo ko nelaɗo buji ɓeni tata ɓey tane ka jumbanɓe bugonde ɓe feƴƴa mi ɗekkitane yala hajoɓe ɗon waccileyi ɓeɗo ko jaɓi irtisar kon e enen ko jaɓire irtisar komɓe gotum wala gotum enen hunde wowlete ɗo hara ko an sigi wonde walde jooɗoɗa darangol nden solution wiya fijinin andi ɗum ko ma wattene hakkillare ko honno wa a ndara ɗon hakkill ha mayde ndekke ara perdi par ce que sa wiɗo ko hakkude walla ardinde ha mayde ndettima e hoore bakkatu ala ko yewotoɗa jangde ɗalla sina ardugol a yalatako kadi sa ardi si wona addugol ko ko wonnoɗa watta jooɗon hara artirtake a jata kadi hara ɗum ɗo hina jeeya ko tawata allah subahanahu wa taala ino harmini e dow julɓe ɓen ko ana noon kadi ino jeeya e fiiji harmuɗi ɗin jeega bumɗum oyadi tawata jamaa no haali wattande haqqille muɗum certoɗi woni laabu allaabu billard woni fijirgol kar ma ɗum sappugol wano lido e ma ɗum sappugol puusugol wano daamo e ɗiɗo fiiji fof ko fiiji harmuɗi ɓen ay so tawi noon jamaa no welti ndi e mum sekarang ni tahun kita buat berdam berapa? Saya dah dijodoh ke makan hino pusa hari dah benar apa benar benar aku hamil orang. Tidak notok. Kenapa kita sedang menak dengan dia? Saya tu kejar nak kal kenal pusu niwar niwari ini. Orang tu nanti aku halal juga itu. Kita akan ko lido. Kau kari juga dalam belajar di bawah. Kau perlu suri nanti kalian suri. Kau boleh halal kan kalau belajar dalam sini mata kau boleh. Tahu dengan mana? Itu lah. Men salah satu buat dia tu. Kau pindah ni, no? Kata lagi tu. Para jalan tu. Para nak kap tu kalau kap tu, hai kita ini buat di bawah kau boleh mar. Pasti kau pindah kau bawa. Sebab ni ada sakit ini, saya baik bungur nanti. Barang jika di alai bungur siu. Para jiro, ini dia. Kata saya Islam menghajar ini mana dia? Enam juta dek. Oh ini dia tak pun dulu. Saya ikan memerah pilih moda. Kosaha tak tujuh. Kosaya tak gol kong lo kanan. Saya tak gol. Kanan dia ewo lo kanan. Dengan di Allah subhanahu wa ta'ala wih sajitani burhizifan inal awtani wajitani buqawla zuh. Allah subhanahu wa ta'ala wih kutti tere ugal sanamu kutti tere ugal sanamu. Jalan Rasulullah alaihi wa alihi wa sallam hadis oleh Abi Bakar kau. Dari melakukan penyakit Allah Yusuf dan dari kabair salafan. Bewaktu orang ala wa qawli zuhur ala wa shahadatul zuhur. Nol Rasulullah berutti-rutti ni dengan Allah di sati. Karena nuktaki'an sajalaka. Bermati ala wa qawli zuhur ala wa shahadatul zuhur. Wulu gol kanan di isyata gol kanan. Kumpul minu harmi. Karena nuk sama kanan itu. Jalan cerkai Islam itu tentang orang hakun anak bebek itu. Dengan Islam baru hakun anak najis itu. Mereka lah cakap orang ramai bosan kusana nasib muamalah. Ia itu boleh, itu tu boleh. Haji itu mengadu dengan barisnya. Orang kenal itu, mereka kata semua orang. Dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki jil kusana al Muslim lah. Jil orang kafirnya asal. Kalau orang tidak dulu dia boleh belajar di barat kau kita keran. Selama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Demaki gawa kukawa kena nama mokoye diggere Diggere kena nama kapani adama kamadu wa al-jannah Demaki gawa kukawa kena wawla gawa Hina fadu ta gawa hawi hina tajamnan bolungu ta gawa Yaka kan kena tahina wawla kanana hina fadu ta kanana Hawi hina kalla usbara ta'ala kwa kena wawla Selama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Demaki ala daminin ببيت في ربة الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ناصحا. فناس من يتني قارن في ناطق الجنة ومن بكل أكثر وولد وكان على حيث تيسمك لأول. يعني دعوة الله بك. فهو إليك جنكي. أنا من دعوة الله إليك جنكي. جنكي نتجي كنا ملابه. صحابة بي ملابه كين يماز. كان يماز ولكن لا يقوم إلا الحق. Nelayan hari cantai kalau bermakna aku warna gonga cantik macam ni. Dengan tu cantik tu kerja tu orang orang kebun dia kan? Kebun dia jadi najis yang dia buru. Kawan orang kawan orang kawan orang. Kalau jual atau kau orang gonde buru gonde buru kau sana ada dengan dia orang kau kau tuh ingin berjauh. Salmin aku dia orang kau najis itu orang kau bah inahi orang najis itu orang kau kau ini. Enak tu kau mana? Kau cantik ni tak? Saya tidak berbalik. Tidak ada. Dia tidak akan berhujud. Tidak ada. Jangan melakukan memakai kalah atur dan ada. Hai siku istama kalah. Ma'ekan si awal ini dan kami menggaran jenata dalam jalan. Saya akan berada selama garan jenata dalam jalan. Kau mana saya tadi? Saya itu. Kalau saya tadi ada kegunduh nanti itu. Oh, saya akan berhujud. Kegunduh nanti saya jalan. Saya akan berhujud. Jukku bahkan ada golit rakan ada ini dia kata-kata juga yang hilajar di korang hati dan hamil yang ada tidak salah Allah subhanahu wa ta'ala lakin dan kemarin yang iwa bahkan ada menjaki wa bersandu wa sobe wa esama kalawa kalau kamu hilajar burun dia kata tundu wali bayun lajit bayun lajit karena kalau kita ada wiki kongei ku pargi ku gol kongei ku pargi ku gol kongei ku pargi ku gol misal mau kutawi Pemilik tu orang atau Allah haji atau tuan dekat tu, orang orang kamu nak go, pemilik tu ye ye orang orang orang cekin awam kecil muda orang si orang baby, kemudian dia ada ilmu tu, orang ilmu tu apa? Pergi di cekin ni, mak ini, di mana orang orang kau dia tu sini ya pakai sukar, sukar amat. Orang ini ada mari sukar pakai jadi beri nahi. Karena kejar uang bayar deh. Karena kawal si samia ya. Karena ada orang tanah sensa. Karena ko betul jadi nazar aku buat orang ini. Salah buat besar itu bangun. Orang ini ada mari sukar nahi. Karena aku pun ada pakai sukar pakai tak. Kejar ya salah. Orang ini sangat menghikar gitu kalau macam tu. Orang ini orang asyik sama fala dan buihe, buita kata orang ini ada nomor satu sukar kan? Ii, orang ini satu sukar kesehatan. Jadi orang yang itu sukar, anda jangan cari dia juga dia sensa sama fala buita dia kesuara sensa. Oh ya jangan orang ini lah kosih sama orang jangan lah. Anda jangan kau fala nanti buihe kau kayak cacing ini, cacing ini. Tapi orang fala jangan kau dari kalau mau ikut masing kan orang orang jangan kau ya. Pakat kisah sampai mufalah nabi John, awak tak? Pasal, jangan awak program orang kesabro ke sini. Koyeo orang sama mirka orang kawal nabi John. Barulah ini, arba mufalah orang arba kencina boleh dapat dia. Si abedi, koyeo, koyeo dia kau arah sendek. Kurban sunnah ini dengan negara umum mereka kau mampu. Karena si orang ini nisah nisah sah, hari aku ini sengsah wajar. Kerja di Oso di pun area menjadi sengsa, menjadi sengsa. Di mana menjadi pusat ini sengsa menjadi. Tapi ini sengsa Oso di ini sengsa. Area menjadi sengsa, tidak sengsa. Nuwah di mana gom di Oso itu betul dia tak jadi. Harta yang nanti tahu kerja di mana kemungkinan arca rehatnya, arah nanti tahu kerja di mana arca rehatnya. Ia sebelum di arah itu itu tidak dapat sedikit. Tunggu orang mahar kita Islam. Jangan kami buat na yang terdahar ala koye, ala kotor, dauda, us ala haybu, yang lewo yang tak tidak dapat. Karena betul orang orang. Karena tu juga saya bayar undang jadi, karena cara betul orang beri di salmu. Karena itu juga orang, dia naik bundul, wuni adiasa, naja kakak tu kita kecil, kita terjemah orang hino, yang sini itu rumah ya. Wan set anggal set juga rasul sambil saya jangan lagi ini jauh mungkin masih kardia wan adia, sama dengan adia satu keikrar syar di manusia atau di ah, sebab orang area boleh orang kader kalau mungkin dek ya asal orang masih saya rasa, kalau wan adia apa, bersama ibu Mas'ud radhiyallahu anhu hadis matan yang berisi menelan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jemaah ini salasat haram Allah alaihimul jannah. Jemaah ini mereka tu jom yang haram ini jemaah tu al jannah. Jemaah ini arah non kemudian minum khamr, kemudian dia yang gol ber. Wal aku ini baca kan tu mau bermudin, dar tu tu mau bermudin, jadu tu tu besong kan orang tu yang al aku ni ada. Dengan di nak tewala gol tu sinaja betul kalau mau bermudin. Ejak kan gol, esi bagol, esi kita gol, esi gol mau bermudin, aku bisi dia, aku bisi nilai. Kalau tak kasih kau tu beri dia mana? Kalau saya beri dia, nak ejak gula? Jum mama ayam gitu, saya nak jadi nara hari hari ada tempat. Tanau ni dan tanau nak, tawel lah nak tawel, sahabat segala benar. Ayah hanya nak kalau dia tak, aku bisi dia. Itu korek. Tidak ada lah nak tanau macam saya tahu. Kalau kita mati hari kata kayu kata tu kata remedi ubi dan yang datang yang degar bayar tu kata tu kita bayar. Allah Subhanahu Wataala jadi lebih ni lebih nanti emas tu berani kata remedi kayu kata ubi dan bayar tu ni. Kalau kau tu yang kau bayar kata kata remedi kita bayar tu tempat Allah Subhanahu Wataala doa di jumlah kata kata remedi jumlah di makan. Kayu ni datang menjadi dari kayu kau sedang doa. Jangan maklumi, oh ini kau kira apa ini? Waktu real cinta, kau fair real cinta, kau kina real cinta, kau bosan tu kau kajian ini. Soro roma macam yang lewat di mana tasawuf kalau ilmu Allah Taala di amal ibadah di kuntadi. Soro roma itu Allah Taala berdar. Minta minat hukum ada, lu kira apa? Oh jadi dari itu kau fair Allah Taala. Jokor keluar dengan himusikan mana yang dapat? Oleh jauh hina anli minumar mana? Nauli mana? Dijauh kita kemat pada kalau mau yurin kalau mau cepat kita kalau mau cai alam kurni edo makodo dengan mereka. si miehi mi dakoi ko nyaa te mi diri jara ko bayar te ko kagal ka jero si mi ari mi jonna saab in ti ko an mi jonna saab te wu am mi jonna saab hay e go ko yara si ra to mo jonni nena ta dan ne mo yari ha o dutti o jonni si mi jonna bi ko yara ko mi nyalla ko mi la an mi jonni da teedi miehi mi tirei mi nitti tori mi ari mi tay na tan tan ka teddi ngol be mi ahadu be tin ni sayur mi ngol be ni aami kadi yahude waalooɓe sinoya jamma hara hiɓe weeraaɓe roka hennaaɓe koɓe ñaama ɗum noon koɓe gere ɗey o aami ɓe ngaɓɓuɗe finninaɓe yareeɓe yaha o aami kadi hoytude waaloo ɗo e ɓiraaɗam nan ɓe sina hara ɓe weeraaɓe roka heɓude koɓe yara o aami kadi ɗettude ɓiraaɗam nan jamma ɓiɗɗo makko ɓe mawɓey ɓurene wona o ardinii ɓen nan e dow nene makko o wii joomiɗa feedi mi daroɗi e tadanne nen ka danal ne nan ɗikkoy am fay koy ari wengili e koyɗe am baaba mi yara mino ko tuma nena yarimo baaba korana mi yara ono tuma nena yarimo mi darodi e ɗe ɗo feɗande ɓikkoy koye dari ka koyɗe am haa koye ɗaani ɗon nenan immaaki haa subaka mi ɗaanaaki ɓiɓɓe am ɓen ñaamaani mi fowtaaki haa nenan immi tawmi ka ɗamal mi jonnimo o yari si mi yehi kami yaata ton jooni ɓayri ko allami yo nemiraɓen ɗiggana mawɓe yo ɗiggana si tawi ko sabu mami waɗirno ɗum naayo neɗɗo weltanala wona e neɗɗo manta joni sorkunen kame woni ɗon ne hetto nelaɗon ɗo naaki fetere nden puutiri wat kay ko an puutine yer ka neɗɗo naaɗata jonnu kono hoore heɗata kisande gi oko ɗiggalngol mo nena makko nafimo kana faaluya kono on sutaama ko jaggugole dow makko ɗin ko ɗona neɗɗo fetere sahidu men o ko ɗum ɗoner haɗi toon koɓe yimɓe tato goto fof ari sorodi allah subahanahu wa taala gollal moƴƴalla wen allah subahanahu wa taala ittande fetere nden so yehi ko ɗum si tawi caggal ngol mawɓo muɗum ɓen no harmi moƴƴa jamaye watta haqqille ɗum hay si tawi jamamu ko faalu hande civilisation feeni ɗon e développement feeni ɗo ko hollugol mawɓo muɗum ɓe waasere leydi walla ɓe ƴaggere walla ɓe bewre anda ɗum wona finanta islam ɗum noon koko soggata neɗɗo naɗo no haanaɗa mo yiide ɗen tore allah subahanahu wa taala ɓannen ɗe kowonne yewde kon ko fi addiyasa so wi hina jeeya e noneji addiyasa woni accugol bone on ka nder galleji muɗum wo misal muɗum ne ɗeɗo zama oɗo zamanu meɗen ko yi'ugol ɓiɗɗe ɓur rewɓe ɓen ka nder galle ɓe ala tonki islam ɓe jiggataako ɓe gollitirta islam ɓe salligataako ɓe juulata ɓe anda laaɓal ɓe anda ɗongal fof edina ɓe hata haa kadi wowlata e ɗum hindinta ɗum hollata ɗum no jeɗɗi bukki jogoro kadi ni haasi goɗɗo ari ƴami jondi innano kima dimo ɗin dimo juulata wawata salligaaɓe wawata lorade lolngal siggataako ɓayerɓen andi probléme siggagol ɗum en heɓata julɓe ka dow laalagal leydi ɗo wiino fenningol debbo ɓanndu ɗum yaasi non dagi wallahi wa rabbul kaaba en heɓata hara ko julɓe debbo si siggaaki naa hay fof si suuɗaali ɓanndu ɗum ɗum naa hay fof en heɓata wiide ko gollitirɓanɗo wontuniiɗe no gollitira kono fof annde ɗum ɗanno waɗɗu ko anan allah subahanahu wa taala tuttini e suratu nur o tuttiniiɓe no suratu l' ahzab o wii e tonna ɓen buuɓu ɓalli muɗum ɗi wata ɓe yaltin ɓalli maɓɓe ɗin ka yaasono majjuɓe ɓen waɗirayno ɗum ɗono annano jaɓata serewɓe nelaɗo ɓen ko buuɓunoɗo ɓe ɓeydi mana ɓalli muɗum sahabaɓe ɓe muni mum noon non non non non haa heewtuɗo hay so tawi jama o wattanani haqqille muɗum ka gollitirgol kono heɓatamo lanndiɗa wi fof ko gootum noɗum debbo hayso buumaji naa e fof hayso tawi suuɗaali ɓanndi ɗum naa e fof heɓataɓo jon noon anndugol ɗum ɗo ko bakkaki ninna leya ɗum ka ɓey gure mum ɗum ko ɗon ummina mbiya harata toro allah subahanahu wa taala laɓɓi galleji meɗen ine ɗiɗo bakkatuji farkesa e ngaranagol ɗum ɗo so timayde ɗeccitirde ni hara no hulɗini moƴƴa hara toɓere sappo ɗirmen e faccitirmen e ɗiɗo faljireji ko weddudugol worɓe jananɓe ɓen e rewɓe jananɓe ɓen ka nder cuuɗuma ka nder galleji ɗi mana gorko janano e debbo janano weddoto ɗum noon sawa an so siɓɓe hiɓɓiɓe haranaɓe tawata ko jonniɓe harmiɓe jonnihirgol wano ɓen andi ɓen wiya ɗo fiɗɗo bappa ma en ko kotan fiɗɗo baɓe baba en ko kotan fiɗɗo ka on en ko kotan fiɗɗo yaya en ko kotan ɓen andi ka saria ɓeɗo wanaɓe kotoma kakoɓe kotoma sara annaɓe kotoma tan ko ari ɗanno jonbete kakotoma jonbete ɗum si islam karmo kotonɓe wi ka islamu ko saria naka aɗa wonde wonde dey bappa ko sato wuuro kawu ko sato yae ko sato, minyan ko sato, soro ko sato, kau ko sato. Di mana bapa ko sato, yae ko sato, nene maudu ko sato, nene kosa ko sato. Kalau ko yang kaya itu Islam, kan kasa itu Islam. Yono ko wae wong deke di nirama koto yaga, nape di nirama bapa yaga, nape di nirama bapa yaga, kono nare bapa nama rupiu. Tiada kota, tetapi ada kota Babel mau kota Islam. Karena kalau ada Babel mau kota negara kota Babel, mau kota Babel mau kota kota Hausaan, mau kota Nene mau kota Hausaan. Tiada kota kufur kota Babel mau. Kalau kita ini kota Babel mau, Babel mau kota Haus. Kita kota kota Babel mau. Kita kota Babel mau kota ini kota Babel mau, Babel yang lain Haus kota kota ini. Kau bapak mau bapak yang harus kau bapak ni, oh eh. Tapi macam ni kau jangan, kacau lah. Kalau kita tu misal, air kemana kita mau mencap kena, kena gawat buat betul. Eh ini nak, Allah Subhanahu Wa Taala, bapak yang mak Abdullah, Abu Talib, kau ni ada apa dah, apa dah? Dari kesalahan kamu yang ni, kau ni ada apa dah, apa? Jangan nelayan, jangan nelayan. Ali ibnu Abi Talib. Kami nggak tahu itu bapa yang mereka konen atau apa bapa apa. Hati menelar Ali dari hati diri. Jika kami nggak, na Ali kok kau yang dapat menelar? Bayi menelar hati Ali kan? Bapa menelar hati Ali. Jika kami nggak, kalau Ali ini menelar kok kau? Jika kita tahu itu ha Ali jombo hati kita, kita Ali beri menelar bapa mau tu. Kita menelar beri Ali bapa. Namun jukir nggak? Yang menelah balik saya itu, oh ada beli, jadi itu nagong, itu muhara isyad. Siapa itu pun, dia ikhiri pun gala makanan, katanya juga makanan. Ali, emak saya, nene babi mana, tenang buat babi gosok. Nelah balik si Ali ke gala babi pun, Ali ke gala pun, nene muhara orang itu yang jombol. Menelah si itu makanan, sahabat makanan, oh si Ali. Ene si kakak mengga, hamna sari, awak itu, ahumin minai beja kamu. Kata cip lata. Si hikmah top, saudara kalau ya, bapa pun jangan kamu, kamu nak bapa mana, kamu nak bapa mana? Esok kamu bapa mana? Ali yang ada, saudara kamu, saudara yang ada, saudara yang ada bapa kamu, kamu nak bapa mana? Jangan jalan pada kini untuk kau cium, kamu sih, nak yang ibu nak kau kaji jombugal, jangan mahar men jombugal tak cium. Kita mana apa saya harmi walau bagi walau nasir, konak tu arjun je. Kalau kita ibu ramah dengan hausi, kalau ibu harap nenek ma, ibu ada orang hausi dengan dia orang sedang nanti. Jom kita yang ada dapat. Jangan dia pun ada kau tidak wajib boleh kita yang ada dapat. Kalau menjual kita ni awalan jom boleh kita yang ada hausi. Jangan hari jom dia mau jadi nih kalau kita dapat. Kami yang hina jatuh enengga, ya jomba itu office saya yang ada bu. Esen enggak apa? Enggak apa? Tuh itu kau masuk jambi. Kalau nak kau masuk, pasti tak kau nene orang dah hutanen, dah hutan apa? Dah hutan nene apa? Jangan kau begini, di mana kalau mau kau masih menjadi kajomba kami cikiri si awal sih mau jadi ni bukan lagi kajomba. Kau harus ada kau ni. Esamu, kalau kau Islam, segera marah-marah kecil. Jangan begitu juga orang berjalan berbang, orang berjalan berbang. Jalan Rasulullah Alaihissalam, semakin itu berharum, semakin layak keluar orang yang bermuraatun illa karena dalikuhuma asyaitan. Semakin orang berjalan ebet berjalan, lihat jadah esub siwana hara, oh asyaitan yang bersama bermaksud. So menjalan, so bersawata. Hino jadi kajok dengan kepala majem betul. Kau ni mukaan hino jadi kajok dengan bergal lemah tubuh. Kau kalau mukaan tu si ye halu si orang dulu tu yang abu na bagasa tu kajem betul. Oh, kau tu maharam mana? Oh, hino jadi kajok dengan apa? Majem dengan apa yang bergal le? Kau kalau mukaan tu si ye halu jem betul. Nawai cara de okya dah majem majem. Hino harum kajok dengan apa? Tu yang bergal lemah betul. Ara itu kau ikuti. Dan pada Allah Subhanahu wa taala kami dengan orang yang berjegal wallahu taala ala wa alam sallallahu sallama ala nabi rasulillahi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan ini yang cerno al sitem ba yottade moti tigidigidi no wani ko sa alfa itena fonu hinte kala ko foto no wade den o e yottade Yanto uno pasito de otro po ba'di musalasati asyariya. Iyo ka ejene lundi de ebangi saya. O iyo tido de esapo. Kidengan di demi do neam de tuji, de tuji. O si ikan de ro sapo. Kondo lando ege se harake u kese ku lundi e saya ku utupo ente wa raha juin. Yaman di jari orang wadi di bapu. Hedik jari Allah ya kami. Kondon kanjo mai tuna ni hoku e wadu kono kono wa hede am di do ru di e ko yati de na kera dunu ko yanti en non to e sapo jara de ro to de ko ko yo ko to dan tan ye dan tan la ge tan ko ha te en ko rapu bai sere de men derga e de wa de hin de tro banke di sere da uza ai asa ba ka jinte o e wo ko za inshallah am de ro mar wadde e do e wo be ire na min sala da ka be wo ka sere da alma de kam ni soji do ko yo ni ba ko di sere na ke ba de ko yi ko no ko ni de mo ere de ba ko ni de jinde de ni de do de jon de ko sunno ni rabbi yo ta e ra ko jinna ni de ka ni ko ni ta ba ta ala e bangal be ngure di walla ye gonjoni e bangal yaadugo e musahabatul asra yaadugo yimbe bombe yimbe jaatbe kenno haali hen ko hewi wati en dari laaji wallahi ko dai e faala mokkede e faala mokkede a etno teeka damira e mokkede ko Allah ni mo jox kono non al alama wonde bendi ko be jokkata tagi rab mo ko ni ko be yaadata ko be teekata sabna arabe joni اهجر معاشرة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي سليم الأجرب رينتو إيادتو إنك جاسدو إنك بولتو ثم كان يرابعي ونزم فجأ إنك كنجدو ونرابع إنك كنجدو نحن كيرنا نغادي دليل كبارنا كم تيبلا كم تيبلا مؤية كان يبولنغي نو بكوني نو لغا إذا ببارتتنو ثم كمثالي وعربي سنكتر وعطيو مثالو أما إكونا بيسالي e ye dama ko la fadari ha jeno ma jibnaani wonde ma daga ta ko neddo wondino e neddo faati ido wala yidu lahu tuhbatu faati wala mujalatatuhu li ghayri dawla si wala har ko fere ala faati ido do kaate faati ya da kaate faati te ka kaate hokka ko haaji si fere ala nu kon har fere ala fi de misal haa to ko do an ka faata de kan mo faata de ye halu ko ko jodi o to do ko yo fere ala ko ma yaadu baare fere ala ko joodi no ko goto no hay atali wala e golle jigo ido e fere ala o fere hoto atali e fere ala ko no ko buri mo ko wonti la bana mo reedi sitay dawal sitay darjama le yottu halam dum halam sitay darjama yotta ko halam dum nula goddo do wota halam dum daraaji badin bo jaba sitaw ko ko wonde ko angal andude ha jeno haali dum nan ara anda si andi reno to e duharai ko abdi e jadi ta quran hadis e khala jo magalle ko rabu fasi ko ma mutulal o yanye he se ko sam bayno fa do yaw mo sam yaw tinna on bayno fasi ya gal yodi fasi ya gal yal tire gal ade e islam anna do hadu yusuju ila lilla yal tire islam to no do fasi ya gal yal tire islam ko hala won sangal fasi ya homo ni fasi ji to oni ko ni ke yo ma bande ko fasi ko al mulk na no ha bi ko oni ko ya ke rukara e ko don al mulk ki bu li kabira ne ko wa ti do gol do baka ti di mawdi di awil musiru ala sawai wala duni e baka ti do gol di do duni e tan bit tan di tan ko ko fasi di ko do no he ti non si tari o ha amodi ah yandi ko na en la yandi matala o ya do gere en wala hina en e ko ko fasi en e hono bi hono yi e get ko o ha amadu mo wi ah yandi ono tere dan wono tere mo fiddu tan dum wona ella si o yel ti ga dan o heeto inde nyanga si on ti yel ti ga hadore Allah ne wala yel ha hadore Allah ne tan ne do heeto ti si ta ni non mo adin bonni ki mo ti ko no ka ha ni mo ti ni ni mo ya si mo buli bonni ma ji ka Allah si mo andi Allah ko nani tro en get si mo ti mo buli dum si mo tora Allah ya ko mo buli on ko yete ko faati ije an tanto mo gono ko faati ko ya tan li tan tanto mo hibule mo mo kiri ti ko boni mo ya mo an mo ya ko ni mo de do ko mo an mo ya mo jari borado andi ko woni faati ido man daw ro bangal faati ya na mo islam be mo kiri ti mo ya do lo an do to ko me ya e banda e banda e tudo sigare Mene potanti di mene jero bang ya potanti ni lo juo pe yo ni le cheno ha na yo ko ko na ella Mene he so lo gan do mau do mau be der la ge der la ge di ni ga se de ka sama ti gan la sai de mako ni a tara de so ni kon no mi he na na ho ba wa na de wo to ha ni o ni si ga re ti har ma an ti kan ti ni se wo si ga ka ma ko do ti ha o ni se de har ma kan ko e ma ka e ma di na e ma ko ti ga ni si ne to Kini haram haram ini, emak ada besar di sini tu. Adi tu nak dari kau, adi tu nak dari yo. Bu, orang ini saya dengan yang dekau, orang ini saya dengan yang dekau. Enam mesra dekau orang yang tu. Oh, ani kerana bukan jimi sudah suka nak sedang pakai sigaret. Orang ini semua itu sigaret tu. Ini mesra, ini semua nak dari bukan jimi tu. Kalau saya nak tu, nak dari jimi tu. Jadi orang orang kau dalam mau, orang orang ada kongo. Kalau yang bukan dekau saja. Alhamdulillah wahdah timal. Allah kan boleh heru timal pokal tu. Wanadi oni mi tawo ti reejo gada ma julli de miwo ta aji ko gana ko der ella ala na on ta jama andi ko e tan ti ni do ni nyako le sapo e e yo ko go na ko le wona ta ko le te wuri nyako le sapo e yo ko sapo andi o ami ko won ko aji e ta e le ko hawa do e ban al kadi ko ko di adiyata ei adiada le manda forma mira mira ta tipo de gurimu ali no mutini no mutini ano se dai o to hakke di makodi woni ko mema dum o hollay jamaa on itiri wakilare makko ko to ni ko hakke di alla dum dina alla ka mema ay o haja ka ali no mutini ko dum galdo ni no haji ida ma ti ma khaffan jaahu wa iza yusabu ilahu lam yahrihi Andi tu dah lalu lalu. Oh ini, kalau cuma kamu di kandang rumah, si saya ini macam macam, dah cuma macam. Eh, wala, ya, dia ni macam ini tu, ini tu salam. Oh ni ada. Oh ni itu waktu dari macam. Kalau cuma ni, kalau cuma kita nak tahu lalu kita siapa tak? Kalau ini Allah kan jala, kalau ini Allah kan tak bisa, kalau ini Allah kan tak bisa, kalau ini Oh ha, jasa, ini hanya jasa. Saya ini memilih di kandang bukan aljannah. Anti haram ala dayuti an ajal hina harmani dayuti gorko mohirata gorko komo heya ka ya hidu halan ta galle made ko hakille ya ante kono nun wana ka ya kunyo ha bonna dinaka ka galle idha ila hilmun kul falil hilm mawdi'uhu wa hilmun fata fi ghayr mawdi'ihi jahlu siya mohina li ay kono nun ni ande gel prasmi ko woni o muyo ko woni o muyo amunya hadina ka mona ka galle muya ni fa ko munyete kon no wiide sagata do wiide ne ko tayi no munyo ko alda munyo ko munyata ko ko majjere no wo ko munyete do wo munyi haa dun non ko mayara ne haalle regil gol e bangal teewri ni kan islam ko ma yara ne haalle la ifraq wala tafrida karanti burti da burti nan e o raqi dina dun do ko dinno do bi me ko tera do wono te ni dinno do mi yada bi ni awa tiiti don dal so sa ko ni ko jara e o te wonno te no haa ni ko la so ko ko dun no ko wonno tadi e ko heddi ko al kummatu e yan e be horma e bangal be be ta jewle ko te no sa ko haa do yo no woni ngede dal da horma den on si a hawri a wadi jewle go en si a wadi no lagi si a wada e tari e ta tari e ta ma e se fu ko haa wada radiyallahu ta'ala anhu dun andi wonti ko kono aada dine neede godde de kono neede min neede woni gede godde de jabata kono na sariya tali wala jido ti ko anni e ta gende mun no harmi ala hay go data harmi ni sida alla yalla bi je kambe de ta gabe harmi ta kono non to woni min gede godde anda har mahara an ka leedi na ta wadi adde di na lain tay bolon do lain tay ni sida yen di baba ko non yakki to baare won de ko gon ti ko na ben do ta andi de ko ka wala go Kalau ini yang susah juga mereka, saya lalu tadi saya kau ma, Allah dan bukti kau ma mai, mereka bukti kau ma hei, mereka awal jadi ke, mesti lah faham lah, lakai, okey lah, resamu. sari a wiye ɗum ɗo ko ɗum wonata hey wattu goɗɗi aadalii ndiyam surtout si mi waɗi si mi waɗi mi dagi si mi waɗaali kadi wona ella sari a wiya ey wona ella ko mi daginale aadalii ndiya wa ha on bange ɗon yaafaneelam ɓay si mi waɗaani ala nani kisalam allahbiɗe nani kisalam miɗo dagi ɗi ko miɗo anndi harma kono noon si waɗi adde ton ko kaamen yaa